Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد sebelum masuk ke pembahasan tentang Ghazwatu Badr Al-Kubra, kita akan memetik beberapa pelajaran penting yang terangkum dari beberapa peristiwa ghazwah, demikian pula pengiriman sariyah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal beliau di Madinah. Saya akan bacakan beberapa faedah tersebut dari kitab Sahih Al-Asar wa Jamil Al-Ibar min Sirati Khairil Bashar pada halaman 195. Di antara pelajaran yang bisa dipetik yang pertama adalah jawazu ta'arrud li amwalil kuffar al-harbiyyin duna ghairihim minal mu'ahadin awil musta'manin. Yang pertama, bahwa dibolehkannya untuk bertindak terhadap harta-harta yang dimiliki, dicatat saja, ya, oleh orang-orang kafir harbi, ya, orang-orang kafir harbi, ya, duna ghairihim, ya, tidak selain mereka dari kalangan kafir mu'ahad maupun kafir musta'man. Demikian juga masuk dalam cakupan yang dikecualikan, yakni kafir zimmi. Kafir mu'ahad kalau di zaman kita adalah para duta yang dikirim oleh negeri-negeri kafir, ya, untuk menjadi duta mereka di negeri Islam. Ini adanya perjanjian antara pemerintah negeri Islam dengan negeri kafir. Contoh kafir musta'man, di zaman kita adalah mereka orang-orang yang datang ke negeri muslimin sebagai turis yang meminta perlindungan atau jaminan keselamatan dari pemerintah negeri Islam. Adapun kafir zimmi, mereka yang tinggal di negeri Islam dan tunduk di bawah aturan pemerintahan negeri Islam tersebut. Ini kafir zimmi. Nah, pada pembahasan tentang ghazwah maupun sariyah yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi mengarahkan pasukannya untuk, ya, digunakan memukul atau, ya, menyerang kafilah dagang milik Quraisy, khusus, ya, karena kita ketahui, ya, penduduk Makkah secara umum, ya, Quraisy secara khusus adalah orang-orang yang perekonomian mereka pada pokoknya adalah dengan tijarah, ya, tidak sebagaimana penduduk Madinah yang mereka berkebun. Ya, biasa penduduk Makkah mengambil barang ya, dari Syam, ya, untuk dijual di Makkah. Demikian juga, ya, mengambil barang dari Yaman untuk dijual di Makkah. Kemudian, duna ghairiha minal qabail, tidak kabilah-kabilah Arab yang lainnya, tapi khusus, ya, yang dicegat, ya, oleh pasukan muslimin adalah kafilah dagang Quraisy. Sisi alasannya karena mereka lah, ya, yang kufur terhadap Rabbnya, mendustakan Rasul yang Allah utus kepada mereka, bahkan mengusir kaum muslimin dari negeri dan harta mereka. Ya, jadi harta-harta yang ditinggalkan oleh kaum muslimin ketika mereka hijrah itu dikuasai, ya, oleh orang-orang Quraisy. Ya, dimiliki oleh mereka secara tidak, ya, benar. Oleh karena itu, ya, termasuk di antara hikmahnya ini sebagai suatu tindakan pembalasan terhadap apa yang dilakukan mereka terhadap muhajirin ketika mereka menguasai harta-harta muhajirin. Dan dengan tindakan ini, di antara tujuannya adalah untuk melemahkan, ya, kekuatan Quraisy. Karena perlu untuk diketahui, ya, namanya perang itu kan juga butuh, ya, perbekalan. Itu tidak lepas dari yang semisal itu. Kemudian terkait dengan ini, oleh karena itu Nabi SAW dalam pengiriman pasukan, baik yang dipimpin langsung oleh beliau ataupun dipimpin oleh yang beliau tunjuk, itu semuanya dari kaum muhajirin. Ya, tidak masuk di dalam pasukan itu kaum Ansor. Kenapa demikian? Di antara sisi alasannya, bahwa mereka lah, ya, ini kaum muhajirin yang merasakan penderitaan secara langsung akibat tindakan kaum Quraisy, ya, terhadap mereka. Maka dari itu dalam surat Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uzina, ya, lilladzina yuqataluna biannahum zulimu." Siapa yang dimaksud? Tidak lain, ya, ini kaum muhajirin. Telah diizinkan bagi, ya, orang-orang yang diperangi itu ini untuk berperang, biannahum zulimu, dikarenakan sungguhnya mereka telah dizalimi. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk memberikan pertolongan dan pembelaan kepada mereka. Kemudian di antara faedah dan pelajaran yang bisa dipetik, jawazul insiraf anil adu min ghairi kitalin iza da'ufal muslimuna an kitali aduwihim. Yang kedua, dibolehkannya untuk meninggalkan musuh tanpa terjadi pertempuran ketika kaum muslimin kekuatan mereka, ya, tidak mampu untuk memerangi musuh mereka. Au limaslahatin yaraha amiruhum, atau untuk suatu kemaslahatan yang dipandang oleh pimpinan pasukan muslimin. Tayib, disebutkan di contoh ini, kama hasala fi sariyati Hamzah ibn Abdul Muttalib, sebagaimana ini yang terjadi pada Sariyah, ini pasukan kecil, yang dipimpin oleh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib. Di mana ketika itu, mungkin ada yang masih ingat, pasukan beliau berjumlah berapa? 30 orang, ya. Sementara yang dihadapi dari pasukan Quraisy itu sekitar 300 orang. Dan ketika itu tidak terjadi ya pertempuran di antara dua pasukan tersebut. Jadi bisa karena faktornya ya kekuatan muslimin yang tidak imbang ya untuk menghadapi kekuatan musuh, ataupun ada sisi maslahat yang lain yang dipandang oleh ya pemimpin pasukan tersebut. Dan yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyalahkan ya pasukan tersebut. Tapi di sini menunjukkan ya sebagaimana disebutkan di sini boleh ya untuk meninggalkan musuh pada kondisi yang demikian. Kemudian pelajaran yang ketiga dikatakan di sini wujub ittikhadi amirin ya lisariyati qallat au kasurat. Wajibnya untuk ya ditunjuknya amir pimpinan atas sariyah ya sebuah pasukan, baik dalam jumlah yang kecil sedikit ya ataupun jumlahnya banyak. Baik jumlahnya sedikit ataupun jumlahnya banyak. Bahkan jika kita melihat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan untuk sebuah pasukan yang dikirim untuk berperang, ya dalam safar saja jika musafir itu jumlahnya 3 atau lebih, maka disunnahkan untuk ya ditunjuk seorang sebagai apa? Amir safar. Itu sunnah. Ya, 3 orang atau lebih. Baik. Apalagi tentunya ya dalam suatu pasukan ya yang butuh adanya komando ya yang komandan itu didengar dan ditaati. Kemudian demikian juga kata al-Mu'allim di sini wa kadzalika jawazu ittikhadil alwiyah ya fil harb, juga menunjukkan dibolehkannya ya untuk dibuat liwa ya dalam peperangan. Liwa itu yakni bendera besar ya, bendera perang besar yang biasanya dipegang oleh komandan tertinggi. Kalau di zaman dahulu ya perang itu kan ya, apa istilahnya front to front ya, ya adap-adapan begitu ya, dan biasanya yang menjadi panglima itu terdepan. Itu perang zaman dahulu ya. Kalau perang zaman sekarang panglimanya paling belakang gitu ya. Ya. Rata-rata yang di depan itu yang legend ya. Pelet izin gitu. Ya. Istilah orang lain katanya itu jadi umpel katanya. Umpan peluru. Tayyib. Nah di sana ada istilah juga yang dikenal dengan royah, ya. Seperti pada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la'utiyana royata ghadan, ya, rajulan yuhibbullah wa rasuluh wa yuhibbullah wa rasulah. Sungguh aku akan berikan bendera perang ini kepada seorang yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kepada perang Khaybar. Apa bedanya antara liwa dengan royah? Sisi perbedaannya, liwa ini ya bendera besar, ya. Adapun royah, itu lebih kecil dan biasanya dipegang oleh komandan-komandan pasukan yang di bawahnya. Ya mungkin sayap kanan atau sayap kiri atau ya bagian tengah. Dan biasanya dipasangkan di tombak. Ini untuk ru'yah. Kemudian di antara faidah dan pelajaran yang bisa dipetik, yang keempat, ustidat qiyadatu ma'zami saraya as-sabiqah ila ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqaribihi. Pada pasukan-pasukan yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal, yakni beliau hijrah, kepemimpinan pasukan itu keumumannya atau kebanyakannya ya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diserahkan, yakni yang dijadikan sebagai komandan itu adalah dari kalangan ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kerabat beliau. Ya, sebagai contoh misalnya Sariyah ya, yakni Hamzah ibn Abdul Muttalib. Apa sisi hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik? Liyakunu, agar mereka, yakni yang ditunjuk oleh Nabi dari kerabat beliau dan dari ahli baitnya, awwala man yudahi fi sabilid da'wah, sebagai orang-orang yang terdepan di dalam berkorban untuk jalan dakwah. Hatta la yuqal, sehingga tidak dikatakan inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhanna bi ahli baitihi anil qatli ya waddaha bi ghairihim minan nas. Agar tidak dikatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ya urusan dengan keluarganya pelit, ya jangan sampai ada yang jadi korban, ya justru yang dikorbankan orang lain, supaya tidak muncul komentar seperti itu. Kemudian waliyati bidzalika alqudwatul hasanah lidduati fi kulli zamanin wa makan, juga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang baik bagi para duat ya fi kulli zamanin wa makan, di setiap zaman dan di setiap tempat. Sehingga ini pelajaran yang penting bagi mereka yang diamanahi untuk kepemimpinan sekecil apapun, ya jangan sampai yakni muncul dari mereka hal-hal yang memberikan kesan di hadapan manusia bahwa untuk keluarganya itu dipilihkan yang enak-enak, ya. Adapun untuk tugas dan tanggung jawab, ya itu dibebankan kepada selain keluarganya. Bahkan yang semestinya, ya mereka yang diamanahi berikan amanah, ya untuk sebuah tugas menjadi orang terdepan, ya di dalam menjalankan tanggung jawab. Ya. Kemudian di antara faedah yang bisa dipetik, yang kelima adalah hirsu Rasul sallallahu alaihi wasallam ala iktishafi qadurati ashabihi al-askariyah was-siyasiyah wal-idariyah min khilal tanwi'ihi fi ikhtiyari qadati saraya wa min khilal ta'addudi nawabihi alladhina yastakhlifuhum 'ala al-madinah 'inda khurujihi ghaziyan. Di antara faedahnya, semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyingkap, yakni mengetahui kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para sahabatnya dari sisi ketentaraan, ya, dari sisi kepemimpinan sia-sia, yakni politik, yakni kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin, ya, al-idariyah, ya, misalnya, ya, dalam mengatur urusan, yang itu ditempuh dengan cara, yakni dikirimnya, ya, pasukan-pasukan dengan pemimpin yang berbeda-beda, tidak itu-itu saja. Ya. Demikian juga dari sisi orang-orang yang ditunjuk sebagai wakil beliau di saat beliau yang memimpin langsung pasukan keluar dari Madinah. Dan ada orang-orang yang ditunjuk untuk mengurusi Madinah. Sehingga dari situ akan terlihat, ya, kemampuan-kemampuan para sahabat, ya, dan kepantasan-kepantasan mereka untuk ditunjuk, ya, sebagai pemegang urusan, ya, terlebih dalam hal, ya, memimpin pasukan perang. Kemudian di antara, ya, faedah yang bisa dipetik juga, ya, dari peristiwa yang terjadi pada Sariyah Abdullah ibn Jahsh, ya, yang terakhir sudah kita baca, yakni jawazu qitalil kuffar al-muharibina fi al-ashuril haram. Jadi dibolehkannya untuk memerangi orang-orang kafir, al-muharibin, yang memerangi kaum muslimin di bulan-bulan haram. Wahada ma dalat alaihi sariyatu Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, ini dipetik dari apa yang ditunjukkan pada peristiwa, ya, pasukan yang dipimpin oleh sahabat Abdullah ibn Jahsh radhiyallahu ta'ala anhu, yang menunjukkan kepada kita bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala, ya, yakni membela pasukan tersebut dari apa yang dicelakkan, ya, yakni yang dicelakkan oleh orang-orang Quraisy yang mereka menghina ataupun menyalahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena dianggap telah menghalalkan bulan haram. Tapi ini, ya, beberapa pelajaran penting dari peristiwa pengiriman pasukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal-awal keberadaan beliau di Madinah. Kita masuk pada halaman 90. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, faslun tahwilul kiblati wa fardus shaumi wa zakatil fitri. وفي شعبان من هذه السنة pada bulan Syaban dari tahun ini, tahun kedua, حولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة, bahwasanya kiblat telah dialihkan dari Baitul Maqdis, yakni Masjidil Aqsa, إلى الكعبة, ke Ka'bah. Wadhalika ala ra'si 16 syahran min maqdamihi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Yang demikian itu terjadi, ya, pada ini akhir dari 16 bulan keberadaan, ya, beliau di Madinah sejak kedatangannya. Ya, sejak kedatangan beliau. Ini 16 bulan. Wakila, dan ada pendapat yang lain yang menyatakan sabata asyara syahran. Ini setelah 17 bulan, ya, beliau tinggal di Madinah. Wahuma, di mana dua riwayat ini, baik yang menyatakan 16 bulan ataupun 17 bulan, fis sahihain, yang di dalam as-sahihain. Dan kita sudah mempelajari pula ya, di antara hikmah yang ada pada ya, peristiwa tahwil kiblah ini ya, baik apa yang muncul ya, dari kaum muslimin, demikian juga ya, di kalangan orang-orang ahlul kitab Yahudi secara khusus ya, demikian pula kalangan ya, musyrikin Quraisy dan kalangan munafikin. Wa kana awwala man shalla ilaiha, dan adalah ya, yang pertama kali yakni salat menghadap ke Ka'bah, Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla wa sahibun lahu, ada sahabat Abu Sa'id Ibn al-Mu'alla dan seorang sahabatnya, kama rawahu An-Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Disebutkan di dalam ta'liq di situ ya, akhrajahu An-Nasa'i anil Bara' ibn Azib qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa shalla nahwa Baitil Maqdis sitata asyara syahran. Dari sahabat Al-Bara' ibn Azib, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang di Madinah dan beliau salat ya, menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Jadi ketika di Madinah, sebagaimana kita ketahui bahwa ya, sebelum hijrah, sejak turunnya perintah salat 5 waktu, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan demikian kaum muslimin untuk menghadap ya, ke Baitul Maqdis. Kemudian summa wujjiha ila al-Ka'bah. Kemudian ya, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Famarra rajulun qad kana shalla ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin min al-Anshar. Maka marra rajulun, berlalulah ya, seseorang yang dia telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin min al-Anshar ya, bersama dengan sekelompok ya, kaum muslimin dari kalangan Anshar. Faqala, kemudian dia berkata, asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad wujjiha ila al-Ka'bah. Aku bersaksi bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Fanharifu ila al-Ka'bah, maka hendaklah ya, kalian ya, mengarahkan ya, yakni wajah-wajah kalian ya, mengubah arah wajah kalian, yakni menghadap ke arah Ka'bah. Ini dalam riwayat Imam An-Nasa'i. Kemudian wazalika, kembali ke matan di sini, anna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nas wa yatlu alaihim tahwil al-qiblati. Di mana ya, bahasanya kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah ya, di hadapan manusia, dan beliau membacakan kepada mereka yakni ayat yang memerintahkan perubahan arah kiblat. Fakultu li sahibi, maka aku berkata kepada sahabatku, kata Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, ta'al nusalli raka'ataini, kemari ya, kita salat 2 rakaat. Fanakuna awwala man shalla ilaiha, yang dengan itu kita menjadi orang yang pertama yang salat menghadap ya, ke arah kiblat, yakni ke arah Ka'bah. Fatawaraina, maka kami, kata Abu Sa'id, ya, kami pun, ya, tawar artinya cari tempat yang tersembunyi, tidak terlihat. Wasallaina ilaiha, dan kami pun, ya, salat menghadap ke arah Ka'bah. Thumma nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun, ya, turun dari mimbar yang beliau berkhutbah di atasnya. Fa shalla bin nasi adh-dhuhra yauma idzin, maka beliau pun, ya, mengimami manusia salat zuhur di hari itu, ya, yakni itu salat yang pertama yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, lakukan dengan menghadap ke arah Ka'bah. Tayib. Jadi di sini, ya, Abu Sa'id bersama dengan sahabatnya tersebut, ya, mendengar apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung mereka, ya, mendahului untuk bisa salat menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian dikatakan di sini wa furidha shaumu ramadhan, dan di tahun itu pula diwajibkan, ya, puasa bulan Ramadan. Wa furidat li ajlihi zakatul fitri kubailahu biyaumin, dan diwajibkan juga karena saum Ramadan ini, ya, zakat fitri, ya, zakat fitri kubailahu biyaumin, yakni sebelumnya, ya, sebelum wajiban puasa Ramadan ini, sehari sebelumnya, ya, turun perintah yang menundukkan wajibnya zakatul fitri. Tayyib. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Ya, insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya, Ghazwatu Badrin Al-Kubra, ya, peristiwa perang Badar Al-Kubra. Yang ini merupakan perang di wilayah Badar yang kedua, yang di situ ma'ruf dengan perang Badarnya itu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.